وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جميع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام ابن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والقراء ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسألوه عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم ابن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال: فأقسمت عليه، فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذن عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها، فقالت: أحكيم؟ فعرفته فقال: نعم. فقلت: من معك؟ قال: سعد بن هشام. قال: من هشام؟ قال: ابن عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرا. قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد. فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئني أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت: أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أحسن الله إليك. فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه الصورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه الصورة التخفيفة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني أن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فتسوكوا ويتوضأوا ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينحض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنى في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه النوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم ورأى القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلا الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان ولا صام شهرا صوم ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Kita mencoba untuk mempelajari dan melanjutkan kajian hadis kita bab ke-126 bab jami'i salatil layli wa man nama anhu aw marad bab jami'i salatil layli yakni mengkumpulkan salat malam dan orang yang tidur darinya atau sakit artinya tidak sempat mengerjakan salat malam dan atau dia sakit jami'i salatil layl maksudnya adalah pembahasan yang kompleks tentang salat malam Hadis yang panjang ini cerita bahwa Sa'ad bin Hisham bin Amir sebutkan di sini dia ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia mendatangi kota Madinah. Dia ingin menjual propertinya yang ada di kota Madinah yakni menjual tanahnya yang ada di kota Madinah dia jual faja'alahu fis silahi wal qura dia jadikan hasil jualannya ini dia belikan ke senjata dan dia belikan ke kuda itu apa gunanya untuk dia berperang. Wa yujahidur Rum hatta yamut. Dia ingin berjihad melawan Rum sampai dia meninggal. Falamma qadima al-Madinata ketika dia mendatangi kota Madinah. Laqiya unasan min ahli al-Madinah. Dia berjumpa dengan beberapa orang dari kota Madinah, dari penduduk Madinah. Fanahahu an dzalik. Mereka melarang beliau, yakni Sa'ad bin Hisham bin Amir ini melarang untuk melakukan keinginannya tadi yaitu menjual tanah yang ada di Madinah. Wa akhbaruhu mereka yang ditemui oleh Sa'ad bin Hisham bin Amir memberitahukan kepadanya anna rahtan sittatan aradu dhalika fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam fanahahum an nabi fanahahum nabiullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada sekelompok 6 orang memiliki keinginan yang sama seperti yang diinginkan tadi itu menjual pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu Nabi melarang yang 6 orang ini untuk melakukannya. Waqal, lalu Nabi SAW mengatakan, alaysa lakum fiyya uswatun, bukankah bagi kalian pada diriku ada suri tauladan. Nabi tidak menjualnya, dia tetap tinggal di Madinah. Ya. Dia tetap berjihad. Falamma hadduthuhu bidzalika raja'a imra'atuhu. Ketika orang-orang tadi yang dijumpai di kota Madinah itu menyampaikan kepadanya hal tersebut, lantas dia rujuk ke istrinya. Waqad kana talaqaha, yang dia sudah mentalaknya, maka dia rujuk kepada istrinya. Wa ashhadu ala raj'atiha, dia persaksikan atas rujuknya. Ini rujuk, kalau seandainya talaknya sudah tersebar, maka perlu ada saksi terhadap rujuknya. Fa'ata Ibn Abbasin, lalu Sa'ad bin Hisham bin Amir ini mendatangi Ibn Abbas. Fasa'alu an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menanyakan kepada Ibn Abbas tentang witirnya Rasulullah. Lalu faqala Ibn Abbas mengatakan, ala adulluka ala a'lami ahli al-ardi biwitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah aku beritahu kamu atau aku tunjukkan kepadamu orang yang lebih berilmu dari penduduk negeri ini terhadap witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Imam Nawawi mengatakan fihi annahu yustahabbu lil 'alimi idza su'ila an syai'in wa ya'rifu anna ghayra a'lamu minhu bihi an yurshida as-sa'ila ilayhi. Maka ungkapan ini menunjukkan dianjurkan bagi seorang alim apabila ditanya akan sesuatu dan dia mengetahui selain dia lebih paham, lebih berilmu, lebih mengetahui daripada dia tentang permasalahan itu, hendaklah dia tunjukkan orang bertanya tadi untuk pergi ke orang tersebut. Ya, seorang alim apabila ditanya dan dia tahu dalam permasalahan ini ada orang lain yang lebih mengetahui, maka hendaklah dia mengarahkan yang orang bertanya itu kepada orang tersebut. Sebagaimana Ibn Abbas seorang alim. Tapi ketika ditanya tentang witir Rasulullah, yang lebih mengerti itu ada yang selain dia. Makanya dikatakan, tidakkah aku beritahukan kepada orang yang lebih mengetahui di permukaan bumi ini tentang hal itu. Lalu ditanya, man, siapa dia? Qala Aisyatu, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi sikap tadi itu menunjukkan adalah sikap ketulusan. Fa inna dinan nasiha, agama itu ketulusan. An-nasihat itu apa? Keikhlasan, ketulusan. Apa itu tulus? Memberikan yang terbaik kepada orang yang kita inginkan. Yang terbaik bagi dia dalam permasalahan ini adalah dia mengambil ilmu dari orang yang lebih tahu. Ya. Jadi itu bentuk ketulusan. Jika kita tidak mampu, jangan kita lagak-lagak tahu. Tidak lagak-lagak mampu. Sudah, kalau tidak mampu, sudah berikan kepada yang lain. Kalau tidak tahu, berikan yang lain. ويتضمن مع ذلك الانصاف والاعراف بالفضل لاهله والتواضع. Nah, di dalam ini terkandung di dalamnya adalah sikap insaf. Sikap insaf itu sportif. Ya. Sikap sportif kita. Ya, saya tidak tahu gimana. Sikap i'tiraf bil fadl li ahlihi, mengakui keutamaan yang memiliki keutamaan. Wa tawadhu, dan sifat tawadhu. Lalu dikatakan Aisyah. Tapi ini menunjukkan bahwa subhanallah, hal-hal yang bersifat pribadi, hal-hal yang bersifat kegiatan-kegiatan dalam rumah tangga, itu yang lebih paham itu ada istri-istri Nabi. Dan di sini ulama mengatakan salah satu hikmah Rasulullah SAW punya istri banyak, dan lebihnya dari empat itu adalah kekhususan Rasulullah. Adapun umatnya maksimal hanya empat. Dan salah satu di antara keutamaan ta'adud itu adalah tadi berbagi ilmu. Istri yang lebih memahami kondisi yang ada dalam rumah tangganya. Lalu fa'ataituha fa'tiha fas'alha, datangilah dia dan bertanyalah kepadanya. Thumma tini fa akhbirni bima biraddiha alaik. Lalu setelah itu datang kepadaku, katanya, kata Ibn Abbas, sampaikan kepadaku jawaban beliau kepadamu. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya ilmu gitulah. Ya, tolong kasih saya ilmu jadinya. Ya, kasih saya ilmu dari apa yang dijawab oleh beliau. Fantalaqtu ilaiha. Aku berangkat kepadanya. Fa'ataitu ala Hakim ibn Aflah. Fastalhaqtuhu ilaiha. Maka aku datangi Hakim bin Aflah, yakni dia bawa, diajak untuk mendatangi Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqal ma ana biqaribiha. Lalu Hakim bin Aflah dia mengatakan, aku tidak bisa mendekatinya. Li'anni nahaituha an taqula fi hataini syi'ataini syai'an fa abad fihima illa mudhiya. Karena aku pernah melarang dia, yakni melarang Aisyah, untuk membicarakan dua kelompok, ya, hataini syi'ataini. Syi'ah itu adalah fariqah, ya, atau firqah, firqatan, dua kelompok maksudnya, al-muradu biha tilka al-hurub allati jarat, peperang yang terjadi, ya, apakah peperangan, wallahu alam, mungkin perang antara waktu zamannya Ali adalah antara perang Jamal dengan Ali. Illa mudhiya, fa'abat, dia enggan untuk dilarang, tetap dia mengatakan gitu loh. Jadi Aisyah dilarang oleh Hakim bin Aflah untuk membicarakan dua kelompok itu, tapi dia tetap aja membicarakan. Qala fa'aqsamtu alaih, lalu aku bersumpah. Yani aqsamtu alaihi maksudnya serius menuntutnya dengan bersumpah gitulah. Ya, meminta kepadanya, faja'a, lalu dia datang. Fantalaqna ila Aisyah, kami berangkat menuju ke Aisyah. Fasta'dhanna 'alayha fa'adinat lana, kami minta izin terhadapnya lalu beliau mengizinkan kami. Fadakhalna 'alayha, lalu kami datang mendatang beliau. Faqalat ahakim, fa'arafatu, apakah ini hakim, yani Hakim bin Aflah, yani Aisyah mengetahui, tahu dia ni. Naam, dia mengatakan, faqala naam, qala man ma'ak, siapa bersamamu? Qala Sa'ad ibn Hisham. Lalu Aisyah mengatakan, man Hisham, Hisham siapa ini? Qala ibn Amir, putranya Amir. Fatarhamat alaihi wa qalat khairan, lalu Aisyah mendoakan rahmat untuknya, yakni Amir, dan beliau membicarakan dengan pembicaraan yang baik. Qala Qatada wa kana usiba yawm Uhudin, yakni Amir ini termasuk yang mati syahid waktu perang Uhud. Faqultu ya ummal mu'minin, lalu aku mengatakan, wahai ummul mu'minin, ambiini an khuluqi Rasulullah SAW, beritahukan kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Qal alasta taqra al-Quran, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Qultu bala, aku katakan iya. Qalat, lalu dia mengatakan, fa inna khuluqa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana al-Quran, akhlaknya Nabi Allah adalah Al-Quran. Apa makna akhlak ini? Adalah karakter yang telah menjadi karakternya. Karakter ini dari mana asalnya? Dari kebiasaan, perbuatan yang menjadi kebiasaan. Itu karakter. Berawal dari misalkan seorang biasa-biasa aja, kemudian dia berusaha untuk jujur. Bagaimanapun kondisinya dia tetap jujur. Jujur, jujur, jujur. Sehingga kejujuran itu melengket pada dia sebagai karakter. Itu akhlak. Nah, mana di sini? Ma'nahu al-amalu bihi wal-uqufu 'inda hududihi wa ta'addub bi adabihi wa'i'tibaru bi'amthalihi wa'qisasihi wa'tadabburi wa'husni tilawatihi. Nabi mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran, wukuf, berhenti sesuai dengan batas-batasnya, beradab dengan adab-adab Al-Quran, mengambil i'tibar di dalam perumpamaan-perumpamaan dan kisah perumpamaan-perumpamaan dan kisah-kisah yang ada dalamnya, mentadabburinya dan membacanya dengan baik. Lalu qala fahamtu an aqum, aku berkeinginan untuk berdiri. Wala as'alu ahadan an syai'in hatta amut, dan aku tidak bertanya akan seseorang lagi tentang sesuatu sampai aku meninggal dunia. Suma badali, kemudian kembali saya memiliki gagasan ingat sesuatu. Faqultu ambiini an qiyami Rasulillah, sampaikan kepada aku tentang solat malamnya Rasulullah. Qala alasta taqra'u ya ayyul muzammil, tidakkah engkau membaca ya ayyul muzammil, surat Al-Muzammil? Qultu bala, aku katakan ya. Qalat fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyam al-lail fi awwal hadhihi surah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat malam di awal surat ini. Fa qama nabiyullah wa ashabuhu haula, lalu Nabi melaksanakannya dan sahabat-sahabat Nabi mengatakan melaksanakannya salat malam selama satu tahun, wajib di awalnya. وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه سورة التخفيف. لالو الله سبحانه وتعالى menahan penutup atau ayat terakhir dari surat ini selama 12 bulan di langit. Jadi suratnya itu tidak semuanya untuk diturunkan kecuali ayat terakhir selama 12 bulan sampai Allah turunkan surat penutupnya, di mana penutupnya tersebut terdapat apa? Keringanan. Kalau awalnya wajib. Fasara qiyamul laili tatawwu'an ba'da fariidhah, sehingga salat malam itu menjadi salat sunat setelah dia wajib. Zahir dari hadis ini seakan-akan ini juga tatawwu' terhadap hak Allah, terhadap Nabi dan sahabat. Fa'ammal umma, adapun umat, ya dia adalah tatawwu'. Sepakat ulama bahwa solat malam adalah tatawwu' bagi umat Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi SAW terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang terkuat bahwasanya hukumnya terhapus. Adapun yang dihikayakan al-Qadhi Iyad min an ba'd as-salaf annahu yajibu 'ala al-ummah min qiyam al-layl ma yaqau 'alayhi al-ism walau qadra halb syatin fa ghalata wa mardudun bi ijma' min qabl. Ma'an nusus sahih annahu la wajiba illa al-salatu khams. Qadhi Iyad mengatakan bahwasanya bagi umatnya ini juga wajib untuk melaksanakan solat fardu. Akan tapi ini adalah pendapat yang salah. Berdasarkan nas-nas yang ada, tidak ada yang wajib bagi umatnya kecuali solat 5 waktu. Dalam permasalahan wajibnya untuk Rasulullah terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan tetap wajib kepada Nabi, ada yang tidak. Taib. Qala qultu ya ummul mu'minin. Lalu aku katakan, wahai ummul mu'minin, ambiini an witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang witir Rasulullah. Faqalat kunna nu'iddu lahu siwaka wa tahurahu. Kami siapkan baginya siwaknya, yakni alat gosok giginya. Kemudian tahurahu, ayat untuk berwudunya. Jadi istri-istri Nabi mempersiapkan kebutuhan Nabi. Fayab'athu Allahu ma syaa'a yab'athu min al-lail. Allah bangunkan Rasulullah ya pada malam hari. Fayatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli 9 rakaatin. Beliau bersiwak, beliau berwudu, beliau solat 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fi tsamin. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Fa yadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu. Kemudian di dalam waktu duduknya dia berzikir kepada Allah, memuji Allah dan berdoa. Tsumma yamhad. Kemudian beliau berdiri. Walau salim, beliau tidak salam pada yang ke-6 ini, ya seperti tasyahud pertamanya, ya duduknya itu seperti tasyahud pertama. Tsumma yaqumu fa yusalli at-tasi'ah, lalu dia berdiri, dia solat yang ke-9-nya. Tsumma yaq'udu wa yadhkurullaha hamdahu wa yad'u, tsumma yusallim tasliman yusmi'una. Lalu beliau duduk, kemudian berzikir kepada Allah, memujinya dan berdoa kepadanya. Lalu dia bersalam, ucapan salam yang kami dengar salamnya. Tsumma yusalli rak'atain. Kemudian beliau solat 2 rakaat. Ba'da ma yusallim wa huwa qa'id. Setelah beliau salam dalam kondisi dia duduk. Fatilka 11 rakaat. Itu adalah 21 rakaat. Ya bunai. Itu adalah 11 rakaat wahai anak. falamma sanna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka kata asanna, ketika Nabi sudah berumur, wa kana Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu al-lahmu, badannya sedikit lebih agak berat, autara bi sab'in, beliau witir dengan 7 rakaat, wa sana'a fi rak'ataini mithla sani'ihi al-awwal, lalu dia lakukan lagi 2 rakaat. Jadi kalau 7 itu solatnya sampai 7, hanya tahiyatnya adalah di yang ketujuh. Kemudian setelah itu dia tambah lagi 2 rakaat, sebagaimana dari 9 tadi dia tambah 2 rakaat menjadi 11. Ya, kalau ini dia kerjakan 7 dulu, kemudian dia tambah 2. Ya, fatilka tis'un ya bunai. Menjadi 9 dia, wahai anak. Wa kana Nabi Allah SAW idza shalla salatan ahabba an yudawima 'alaiha. Nabi apabila dia solat, dia sangat menyukai untuk continue, terus menerus. Wa kana idza ghalabahu nawmun aw waj'un an qiyamil laili. Beliau apabila tidur atau sakit mengalahkan beliau dari solat malam, artinya tidak sempat tidur solat malam karena tertidur atau karena sakit. Shalla minan nahari sintaini asyarata raka'ah. Siangnya, yakni duhanya, beliau solat 12 rakaat. Ya, beliau solat 12 rakaat. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dalam rangka untuk menjaga kesenambungan solat itu. Ketika malam dia tidak mampu, dia qadha dengan siang, tapi ditambah 1 rakaat. Kalau malamnya 11, siangnya 12. Jadi kalau ada kita rutinnya 5 malam, siangnya 6. Rutinnya 7, siangnya 8, agar ada continue terus menerus. Wala'alamu Nabi Allah qara' al-Qur'ana kullahu fi laila. Aku tidak pernah mengetahui Nabi membaca Al-Qur'an satu malam seluruhnya. Wala shalla lailatan ila subhi. Tidak pula beliau solat satu malam sampai subuh. Wala shama syahran kamilan ghair Ramadan. Tidak juga beliau solat puasa satu bulan penuh selain dari Ramadan. Ini menunjukkan Nabi tidak pernah puasa Rajab penuh. Kan ada orang menganjurkan terus puasa Rajab 30 hari atau penuh. Qala fantalaqtu ila Ibn Abbas, lalu aku berangkat kepada Ibn Abbas. Fahaddathtuhu bi haditsiha, lalu aku sampaikan kepadanya dengan hadis Aisyah. Faqala sadaqat, kata Ibn Abbas, sadaqat, yani Aisyah benar. La kuntu aqrabuha aw adkhulu 'alayha la ataituha hatta tushafiyani bihi. Kalau seandainya aku mendekatinya atau datang kepada beliau, pastilah aku akan mendatanginya sehingga aku mendapatkan ilmu langsung kepadanya. Ini namanya ilmu musyafahah. Musyafahah itu adalah menyampaikan langsung, ya. Qala qultu law 'alimtu annaka la tadkhulu 'alayya ma hadastuka ihditsaha. Kalau seandainya aku tahu engkau tidak masuk kepada Aisyah, hati engkau tidak bisa datang kepada Aisyah, pasti saya akan tidak kasih ilmu kamu, katanya. Ya. Walhasil, dalam ini kita melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga salat malamnya. Kalau seandainya dia tidak bisa mengerjakan pada malam hari, maka beliau mengqadanya pada siangnya, yaitu waktu duhanya. Wallahu ta'ala alam, itu dulu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.